Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Abdurrahman ibn Sahr, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang-barang. Faqala, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Dia juga datang di hari kiamat tersebut dalam keadaan membawa kezaliman-kezaliman. Wa qad syatama hada. Dia telah mencaci maki si A. Wa qadafa hada. Menuduh seseorang berbuat keji. Wa akala mala hada. Dia telah memakan harta orang lain. Wa safaka dama hada. Dia telah menumpahkan darah orang lain. Wa dharaba hada. Dia memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dizaliminya. Wahada min hasanatihi, dan juga diberikan lagi kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dizaliminya dan seterusnya. Orang yang dizaliminya banyak. Dia menuduh si A, mencela si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, memukul si E, dan seterusnya. Sehingga diambillah kebaikannya, diberikan kepada si A, diberikan kepada si B, si C, dan selanjutnya. Kepada orang-orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alayh. Apabila habis kebaikan-kebaikannya sebelum dia membayar kezaliman kepada orang-orang yang telah dizaliminya, ukhida min khatayahum faturihat alaih summa turiha finnar, diambillah dari kejelekan-kejelekan orang yang dizaliminya, dipikulkan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang siapa yang dimaksud orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Di mana pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi SAW ini tujuannya adalah untuk memberitahu para sahabatnya, untuk mengkhabarkan kepada sahabatnya sebenarnya siapa orang-orang yang bangkrut secara hakiki. Orang yang bertanya, kadang-kadang dia bertanya dikarenakan tidak mengetahui. Kemudian dia bertanya kepada yang lainnya. Kadang-kadang juga orang bertanya untuk memberikan perhatian dan peringatan kepada yang diajak bicara terhadap apa yang akan dia sampaikan, atau untuk menetapkan suatu hukum. Di antara contohnya, Nabi bertanya untuk menetapkan suatu hukum ucapan Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang jual beli kurma yang basah dengan kurma yang kering. Nabi mengatakan, ayang kusu ida jaffa, apakah kurma yang kering ini berkurang timbangannya? Apakah kurma yang basah ini berkurang timbangannya apabila kering? Ini pertanyaan, bukan Nabi tidak mengetahui bahwasanya kurma itu yang asalnya basah kalau kering kurang timbangannya. Bukan tidak mengetahui. Tapi Nabi bertanya untuk menetapkan suatu hukum. Nah, bahwasanya kurma yang basah itu kalau kering berkurang timbangannya. Para sahabat mengatakan, na'am, iya. Kemudian Nabi melarang jual beli kurma yang basah dengan kurma yang kering. Kenapa? Dikarenakan beda ukurannya. Sedangkan kurma ini termasuk di antara asnafur ribawiyah, barang-barang yang berlaku hukum riba padanya. Sehingga kalau jual beli kurma dengan kurma lagi, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama sama ukurannya. Yang kedua yadan biyadin, kontan. cash, ya. Tidak boleh menghutang kurma dengan kurma. Kalau hutang kurma dengan uang boleh enggak? Boleh. Ya. Sudah beda jenisnya lagi. Nah, beda jenisnya. Tapi kalau kurma dengan kurma, syaratnya harus sama ukurannya. Walaupun yang ini kurma yang bagus, ini kurma yang jelek. Tetap kalau ditukarkan harus sama ukurannya. Dan yang kedua harus cash kontan. Nah, di sini Nabi bertanya, apa kurma yang basah itu berkurang apabila dia kering? Nabi bertanya, bukan dikarenakan tidak tahu. Kurma itu kalau sudah kering, ya, yang asalnya basah, berkurang timbangannya. Tapi Nabi bertanya untuk menetapkan suatu hukum, bahwasanya perkara tersebut dilarang di dalam syariat. Ada juga Nabi SAW bertanya dalam rangka tanbihil mukhatab, memperingatkan orang yang diajak bicara. Seperti di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi menjelaskan, mengingatkan tentang hakikat orang yang bangkrut secara sebenar-benarnya. Nah, dan dalam hadis ini, Nabi SAW mengkhabarkan kepada sahabat tentang perkara yang mereka tidak mengetahuinya, atau mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, orang yang tidak memiliki dirham, tidak juga memiliki barang-barang. Orang yang tidak memiliki uang, baik itu dirham ataupun dinar ataupun yang lainnya, dan juga tidak memiliki barang-barang, tidak memiliki harta, ini adalah orang yang bangkrut. Nah, dan ini ma'ruf di tengah-tengah manusia. Orang yang bangkrut itu keadaannya seperti itu. Ya. Tidak memiliki uang, tidak memiliki barang-barang, dia fakir. Nah, atau disebutkan oleh para ulama fuqaha, orang yang bangkrut yaitu orang yang tidak memiliki barang sedangkan hutangnya banyak, atau orang yang hutangnya lebih banyak daripada barang yang dimilikinya, orang yang hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimilikinya, ini pun dinyatakan bangkrut. Nah, yang hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimilikinya. Di dalam ilmu fikih atau hukum fikih, orang yang bangkrut memiliki hukum tersendiri. Di antaranya disebutkan bolehnya hajrul muflis, mengatur harta orang yang bangkrut. Orang yang hutangnya banyak, sementara hartanya sedikit tidak cukup untuk membayar hutangnya. Sedangkan orang-orang yang berpiutang menuntut supaya orang ini membayar hutangnya. Maka dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan hajrul muflis. Di mana orang yang bangkrut tersebut diatur hartanya oleh hakim. Tidak bisa membelanjakan hartanya dengan sekehendaknya. Padahal pada asalnya, seseorang yang memiliki harta, dia bebas. Membelanjakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi ada beberapa pihak yang hartanya tersebut harus diatur. Tidak boleh diberikan kepadanya. Di antaranya, anak kecil. Anak kecil, usia misalkan 4 tahun. Punya harta warisan banyak. Jangan diberikan kepada anak tersebut. Harus diatur pengelolaan hartanya oleh walinya. Begitu juga orang yang gila. Orang yang idiot. Dan juga masuk di dalamnya orang yang bangkrut. Yang hutangnya lebih banyak dari harta yang dimilikinya dalam keadaan orang-orang yang berfiutang, dia menuntut supaya dibayar hutangnya. Maka dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan leluasa. Diatur penggunaan hartanya oleh hakim. Ini orang yang muflis. Orang yang bangkrut. Nah. Dan jawaban para sahabat ini, ini sesuai dengan keadaan orang yang bangkrut di tengah-tengah mereka. Yang tidak memiliki uang, tidak memiliki barang-barang. Nah, tapi ternyata yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang bangkrut di dunia, akan tapi orang yang bangkrut di akhirat. Adapun orang yang bangkrut di dunia, dohirnya seperti tadi. Tidak memiliki uang, tidak memiliki barang-barang, atau orang yang hutangnya lebih banyak dari harta yang dimilikinya. Nah. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, apa maksud yang beliau tanyakan kepada para sahabatnya. Yaitu orang yang bangkrut di akhirat nanti. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakat. Orang yang bangkrut dari umatku ini, yaitu orang yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Dalam riwayat yang lain, man ya'ti bihasanatin mislul jibal. Orang yang datang di hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung. Banyak sedikit ini. Banyak. Datang di hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, akan tetapi, di samping dia membawa kebaikan, dia juga membawa dosa-dosa dari kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada manusia ketika di dunia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ya'ti wa qad syatama hada." Dia juga datang di hari kiamat membawa kejelekan. Dia telah mencela si A. wa qadafa hada, menuduh berbuat keji kepada si B. Wa akala mala hada, memakan harta si C. Wa safaka dama hada, menumpahkan darah si D. Wa daraba hada, memukul si E. Banyak orang yang dizaliminya. Ada yang dicaci maki, ada yang dihina, ada juga yang dituduh berbuat keji padahal dia berbuat keji. Dituduh zina padahal dia tidak zina. Dituduh pendusta padahal dia tidak berdusta. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji padahal dia tidak melakukannya. Dia pun memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Baik dengan cara riba, dengan cara menipu, atau dengan cara mencuri, merampok, dan semisalnya. Bahkan dia pun menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain, membunuh orang lain. Bahkan dia juga ada yang ditampar, ada yang ditinju, ada yang ditendang, dan yang semisalnya. Ternyata orang ini, di samping membawa kebaikan-kebaikan yang sampai diibaratkan seperti gunung, dia pun membawa kejelekan-kejelekan berupa kezaliman-kezaliman kepada banyak orang. Nah, dan orang-orang yang zaliminya, mereka menginginkan untuk mengambil haknya. Yang mereka belum mengambil haknya di dunia, maka mereka mengambil haknya di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menegakkan keadilan di akhirat nanti, sehingga orang-orang yang berbuat zalim, dia harus membayar kezalimannya di akhirat. Tatkala dia tidak membayar kezaliman-kezalimannya di dunia, maka di akhirat dituntut untuk membayarnya. Nah, sehingga dalam hadis yang sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka segeralah minta kehalalannya hari ini juga. Mintalah maaf kepada orang yang dizaliminya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bahkan kalau seandainya orang yang kita zalimi di dunia ini memberikan syarat tatkala kita minta maaf kepadanya, kita telah mencaci, memaki, menghinanya, kemudian kita minta maaf kepadanya, kemudian orang yang zaliminya memberikan syarat, "Saya akan memaafkanmu dengan syarat dikarenakan engkau telah menjatuhkan nama baik saya. Saya minta syarat, engkau harus membayar sekian dan sekian." Kalau kita mampu, bayarlah. untuk mendapatkan pemaafan dari saudara yang dizaliminya tersebut. Nah, sebelum datang hari kiamat, yang kita tidak bisa membayar kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dengan uang, dinar, dirham, ataupun yang lainnya. Sehingga di dunia ini, ketika orang yang pernah kita zalimi memberikan syarat demikian, saya akan memaafkan kalau engkau membayar sekian-sekian, berikan kalau kita mampu. Nah, supaya orang itu kembali memaafkan kita, ridha kepada kita, memaafkan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya. Nah, ketika di akhirat, maka orang yang menzalimi harus membayar kezaliman yang dilakukan kepada orang-orang yang dizalimi. Dengan apa membayarnya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membayarnya dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka diambillah kebaikannya untuk membayar kezaliman kepada si A tadi. Diambil lagi kebaikannya untuk membayar kezaliman kepada si B. Diambil lagi untuk si C. Diambil lagi untuk si D, untuk si E, dan begitu seterusnya. Tidak bisa dibayar dengan uang. Akan tapi, dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Kepada orang yang pernah dia caci maki. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia tuduh berbuat keji, padahal tidak melakukan kekejian. Diambil lagi pahala puasanya, diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya dengan cara yang batil. Nah, diambil lagi pahala yang lainnya, diberikan kepada orang yang dia pernah tumpahkan darahnya. Diambil lagi kebaikannya, diberikan kepada orang yang pernah dia pukul, dan seterusnya. Nah, fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda alayh, apabila habis kebaikannya sebelum ditunaikan apa yang menjadi kewajibannya, kebaikan sudah habis, sementara orang-orang yang menuntut keadilan masih banyak. Pahala ini sudah habis, pahala ini sudah habis, semua pahalanya habis. Dan masih banyak ternyata orang-orang yang datang untuk menuntut keadilan terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukannya di dunia. Sementara untuk membayarnya berupa kebaikan sudah habis semuanya. Maka diambillah kejelekan orang yang dizaliminya, dipikulkan kepada orang yang menzalimi, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bangkrut yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Pahala yang dia bawa di hari kiamat nanti habis semuanya. dikarenakan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Bahkan kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi difikulkan kepadanya. Hingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini hakikat orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Maka di sini juga merupakan dalil bahwasannya kezaliman bisa menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, banyak perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan amalan-amalan seseorang. Yang paling besarnya, yaitu kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua yang telah mereka lakukan. Akan hapus. Ya. Tatkala seorang melakukan kesyirikan. Nabi Muhammad SAW saja diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Walatakunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, akan hapuslah amalanmu dan engkau akan termasuk di antara orang-orang yang rugi. Nabi diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melakukan kesyirikan, akan hapus amalannya. Apalagi kita. Nah, kalau kita melakukan kesyirikan, akan hapus amalan-amalan kita. Membuat sesajen-sesajen kepada jin-jin. Hajat laut, hajat bumi. Ataupun persembahan. Ketika dia menghuni rumah yang baru. Dengan sembelihan-sembelihan. Ini bisa menghapuskan amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan. Meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu nabi ataukah itu para wali, orang-orang soleh, mereka sudah meninggal dunia. Kenapa kita meminta-minta kepada mereka? Ini pun bisa menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Faidah sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, di antaranya orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sombong. Dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan masuk ke dalam jahannam. Dalam keadaan hina. Telah kita jelaskan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hadis Nabi SAW yang mengatakan. Ittaqu dhulma fa inna dhulma zulumatun yawmal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Zalim dengan berbagai macam bentuknya. Hendaklah kita menjauhinya. Baik zalim yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Jaga diri kita Jangan sampai kita menzalimi yang lainnya. Dikarenakan orang yang menzalimi yang lainnya, ini bisa menghapuskan amalan-amalannya. Dan akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Habis kebaikan-kebaikannya. Yang ada adalah kejelekan-kejelekan orang yang dizaliminya, yang ditimpakan kepadanya. Hati-hati di dalam berucap. Hati-hati dalam berkata. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Bukan dengan cara yang dibolehkan dalam syariat. Hati-hati dalam menulis tulisan-tulisan. Baik di media-media umum. WA, Telegram, internet dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mencela orang lain, memaki orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Dikarenakan ini adalah kezaliman. Hati-hati juga di dalam mengambil harta orang lain. Jangan sampai kita mengambilnya dengan cara kebatilan, penipuan, riba, dan yang lainnya. Dikarenakan ini adalah kezaliman. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, وفي هذا التحذير من العدوان على الخلق. Di dalam hadis ini merupakan peringatan dari permusuhan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yajibu 'alal insan ay yu'addi ma lin-nasi fi hayatihi qabla mamatihi. Sesungguhnya wajib bagi seorang untuk menunaikan apa yang menjadi hak manusia pada waktu hidupnya sebelum datang kematian kepadanya. Dalam artian kalau kita pernah menzalimi seseorang, maka hendaklah kita menunaikan hak orang yang telah kita zalimi tersebut. Jangan sampai kita menunda-nundanya. Khawatir kalau kita menunda-nundanya, kita tidak terburu untuk minta maaf. Kemudian ajal menjemput kita. Dan ternyata dimintai pembalasannya di hari kiamat nanti dengan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan. Nah, sehingga kalau kita segera minta maaf, minta kehalalan di dunia ini, kalau seandainya orang yang pernah kita zalimi ini menuntut kepada kita, nah, maka tuntutannya ini hanya berlaku di dunia. Sehingga hendaklah kita tunaikan apa yang menjadi tuntutannya selama kita mampu. Adapun kalau di akhirat mereka menuntut, maka di sana tidak ada dirham, tidak ada dinar untuk menembus dirinya. Yang ada hanyalah kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Nah, sehingga membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan di dunia, yang dia tidak sempat dan tidak menyempatkan untuk minta maaf kepada orang yang zaliminya, dibayarnya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Nah, tapi hadis yang kita bacakan ini bukan berarti orang yang menzalimi orang lain kekal di dalam neraka. Ya. Kalau ada keimanan di dalam hatinya, ada tauhid di dalam hatinya, dia diadab sesuai dengan kadar dosa-dosa, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan di dunia. Ya. Kemudian setelah itu, kalau ada keimanan, ada tauhid dalam dirinya, maka dia pun akan dimasukkan ke dalam jannah. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang mukmin yang masuk ke dalam neraka tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, tidak akan kekal dalam neraka. Sebagaimana banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang seseorang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, dikeluarkan dari api neraka. Ya. Kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam jannah. Akan tapi walaupun demikian, api neraka itu panasnya sangat luar biasa. Nah, sampai disebutkan api yang ada di dunia ini hanya satu juz, hanya satu bagian daripada 70 bagian api yang ada di neraka nanti. Dengan satu bagian ini saja, panasnya luar biasa. Ya. Kalau kita melihat misalkan, ada pasar kebakaran, yang apinya melahap luar biasa. Nah, mendekatinya saja sudah panas luar biasa. Apalagi masuk ke dalamnya. Ini hanya satu bagian saja, dari 70 bagian api neraka. Jangan sampai, wah yang penting kita ada rasa tauhid, ya, ada keimanan, tidak mengapa zalim kepada orang lain pun. Nah, masuk neraka pun dia akan kekal, nanti akhirnya masuk surga. Jangan bermudah-mudahan demikian. Belum tentu kita menutup akhir hidup kita dengan keimanan. Kita enggak tahu. Al-qulub baina usbu'aini min asabi rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia itu di antara dua jari jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah memutarbalikannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai merasa aman. Kita sekarang misalkan alhamdulillah kita mengenal tentang tauhid, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berada di atas sunnah. Tapi jangan merasa aman. Dari yang namanya penyimpangan, kekafiran, kebid'ahan, kesesatan, dan lain sebagainya. Kita enggak tahu. Bagaimana kita menutup akhir hayat kita? Apakah di atas keimanan atau na'udzubillah di atas kekafiran? Ya. Jadi jangan sampai merasa aman. Nah. Barakallahu fikum. Kita sebutkan tadi, api neraka itu panasnya sangat luar biasa. Ya. Seorang manusia tidak akan bisa bersabar tatkala dimasukkan ke dalam api neraka walaupun hanya sesaat saja. Tidak akan bersabar. Panasnya luar biasa. Nah. Orang disiksa di dunia mungkin. Bisa bersabar. Walaupun harus dicambuk. Dipukul. Dianiaya. Atau mungkin dimasukkan ke dalam api. Nah. Tapi kalau api neraka tidak ada seorang pun yang bisa bersabar. Ya. Walaupun sesaat saja. Nah. Begitupun di api dunia. Kadang-kadang orang gak bisa sabar kalau dimasukkan ke dalam api. Apalagi api di neraka nanti. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari api neraka. Masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-224. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ya. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah. Nah. Ummu Salamah ini terkenal sebagai orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Ketika meninggal suami yang pertama, Abu Salamah, dalam satu peperangan, Nabi SAW mengajari suatu doa ketika mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami atau kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Dikabulkan doanya beliau. Setelah habis masa iddahnya, Nabi SAW meminangnya. Dan tentunya Nabi SAW lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, sahabiah yang mulia, salah satu istri di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sehingga hendaknya dari kisah Ummu Salamah ini, ketika kita mendapatkan musibah, pertama hendaklah kita menyadari bahwasanya ini merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketentuan ini telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yahluqa samawati wal arda bihamsina alfis sanah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadirul khalqi, telah menetapkan takdir-takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang pertama, ketika kita mendapatkan musibah, hendaklah kita menyadari ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya di balik ketetapan Allah, takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Kita mengetahui hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya. Nah, kemudian yang kedua, hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya, kita berbaik sangka kepada Allah Mungkin ini bentuk kecintaan Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Bentuk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menguji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Barang siapa yang murka, Allah pun murka kepadanya. Nah, yang ketiga, hendaklah kita berharap pahala dari musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Setiap mukmin tatkala mendapatkan musibah, baik itu rasa letih, rasa capek, rasa sakit, sampai duri yang menusuk dirinya, kalau dia bersabar mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga hendaklah minta yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ummu Salamah tadi mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan min. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basharun, sesungguhnya saya itu adalah manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kalian mengadukan perkara-perkara kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, dan barangkali sebagian kalian lebih pintar, lebih cerdas, lebih jelas di dalam menyampaikan hujahnya dibandingkan sebagian yang lainnya. Fa'aqdilahu binahwi ma asma'a, maka aku menentukan suatu hukum kepadanya sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan kepadanya terhadap hak saudaranya, ya, maka sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong dari bara api. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan kita jelaskan hadis yang kita bacakan ini, ya. Nabi SAW mengatakan, innama ana basharun, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Dalam hadis ini merupakan dalil bahwa Nabi SAW adalah manusia seperti kita. Dalam artian, beliau bukan malaikat, akan tapi beliau adalah manusia. Nah, sehingga menimpa kepada beliau sebagaimana yang menimpa kepada manusia yang lainnya. Nah, beliau kadang-kadang merasakan rasa lapar. Beliau pun merasakan rasa haus, ya, sebagai manusia yang lainnya. Nah, sampai dalam suatu hari Nabi keluar dalam keadaan mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Disebabkan lapar. Nah, diganjal supaya kuat, bisa menahan lapar. Tuh. Rasulullah pun kadang-kadang merasa kedinginan dan kadang-kadang merasa kepanasan. Nah, Rasulullah SAW pun kadang-kadang tidur, kadang-kadang bangun. Kadang-kadang beliau makan, minum. Bahkan kadang-kadang beliau pun lupa. Innam anna ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Tapi lupanya Nabi SAW itu langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita berkesimpulan jangan-jangan ada syariat yang terlupakan tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan demikian. Kenapa dikatakan lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada syariat ini yang terlupakan sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayat mengatakan innama ana basarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Baik. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Aku diberikan wahyu. Sesungguhnya ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nabi mengatakan tadi, aku ini manusia seperti kalian. Rasulullah bukan ilah, bukan Tuhan yang diibadahi. Nah. Bukan Tuhan yang memberikan manfaat dan kemudaratan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pada dasarnya tidak memiliki kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan juga tidak memiliki kemudaratan. Nah, sampai Allah tegaskan lagi dalam ayat yang lain, Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Katakan wahai Muhammad, nah, sesungguhnya aku tidak memiliki kemudaratan dan kemaslahatan untuk kalian. Tidak memberikan kemudaratan, tidak memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk kalian. Allah lah yang memberikan kemudaratan ataupun memberikan kemanfaatan. Nah, bahkan Allah katakan, Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya la yujirani minallahi ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Walan ajida min duni multahada. Dan aku tidak mendapatkan tempat berlindung selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa balagum minallahi wa risalatih. Melainkan aku ini hanya menyampaikan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan risalahnya. Ya. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdun fala yu'bad. Hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa innakum takhtasimuna ilayya." Dan semuanya kalian mengadukan perkara-perkara kepadaku. Nah, dalam artian dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, "Fa idza kuntu basharan mislukum fa inni la alam minal muhikmikum wa minal mubtil." Dikarenakan aku ini adalah manusia seperti kalian, maka aku tidak mengetahui siapa di antara kalian yang benar dan siapa di antara kalian yang salah. Ya. Tatkala ada orang-orang yang mengadu kepada Nabi SAW, nah, dua orang sahabat misalkan, masing-masing mengadukan kepada Nabi SAW, Nabi manusia seperti biasa, tidak mengetahui yang gaib. Nah, sehingga Nabi tidak mengetahui siapa di antara kalian yang benar dan siapa di antara kalian yang salah. Akan tetapi Nabi SAW melihat bagaimana hujah alasan yang mereka kemukakan. Nah, yakni tahakamuna ilayya fil husumah. Kalian menjadikan aku hakim di dalam perselisihan yang ada pada kalian. Dan mungkin di antara kalian ada yang lebih pintar di dalam menyampaikan hujah-hujah dibandingkan dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada orang yang salah, akan tapi dia pintar di dalam menyampaikan argumen, bahasa-bahasa yang disampaikannya, bahasa-bahasa yang fasih, kuat dalam bicaranya, walaupun salah, kadang-kadang dinilai benar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَيَّكُنَا أَلْحَنَا بِهُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ. Barangkali di antara kalian ada yang lebih cerdik, lebih pintar di dalam menyampaikan hujahnya dibandingkan yang lainnya. Ya, seperti gambaran yang kita sebutkan tadi. Nah, ada orang yang dia pintar di dalam menyampaikan argumen. Pintar di dalam menyampaikan hujah-hujah. Ya. Pintar berbicara. Retorikanya bagus. Nah, kadang-kadang orang bisa tertipu. Walaupun dia dalam keadaan salah, tapi dikarenakan hujah yang disampaikannya baik, retorikanya bagus, orang menilai dia itu benar. Padahal sebenarnya dalam keadaan salah. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, fa'aqdi lahu binahwi ma asma'a. Dan aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya. Nabi memutuskan sesuai dengan apa yang didengarnya. Ketika ada dua orang, misalkan yang mengadu kepada Nabi SAW, menjadikan Nabi sebagai hukum terhadap perselisihan di antara mereka. Nah, ketika si A misalkan salah, si B benar, tapi si A pintar dalam menyampaikan alasan-alasan, pintar dalam menyampaikan argumen-argumen. Ya. Sedangkan si B dia tidak bisa menyampaikan argumen-argumennya. Jika seorang hakim menilai secara zahirnya, berarti si A yang benar, si B yang salah. Ya. Walaupun mungkin sebenarnya si B yang benar. Tapi seorang hakim, dia memutuskan sesuai dengan zahirnya. Ya. Sesuai dengan hujah-hujah, alasan-alasan yang didengarnya. Nah, ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang hakim. Dia harus pintar menilai. Mana yang merupakan hujah dan mana yang bukan merupakan hujah. Nah. Sehingga bisa memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. Ya. Jangan terbawa oleh perasaan. Nah, seorang hakim melihat zahirnya. Orang ini memiliki hujah. Orang ini tidak memiliki hujah. Maka yang memiliki hujah dinyatakan benar. Yang tidak memiliki hujah dinyatakan salah. Ya. Seorang hakim. Nah, harus pintar dalam melihat. Tidak menggunakan perasaan. Ya. Menurut perasaan yang benar ini si ini. Tidak. Apalagi kecondongan dikarenakan kerabat. Tidak boleh. Oh ini kerabat saya. Walaupun gak punya hujah. Maka dianggap benar. Tidak. Nah. Harus lihat zahirnya. Nah. Yang memiliki hujah dinyatakan benar. Yang tidak memiliki hujah dinyatakan salah. Nah. Secara zahir melihatnya. Barakallahu fikum. Dan Nabi mengatakan, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Barang siapa yang aku putuskan padanya, ya, dengan hak saudaranya, misalkan tadi si A dan si B. Nah, sebenarnya yang benar itu si B. Tapi dikatakan si A ini dia pintar dalam menyampaikan argumen, pintar dalam menyampaikan hujah, bahkan dia berdusta pun tidak ketahuan dia berdusta. Nah, yang jelas pintar menyampaikan hujah-hujah, alasan-alasan, argumen-argumen. Ya. Sehingga akhirnya si hakim, dia memutuskan yang benar itu si A. Padahal sebenarnya yang benar adalah si B. Saya kata Nabi, kalau seandainya aku memutuskan demikian, dikarenakan aku menghukumi sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan aku yang sesuai dengan apa yang aku dengar, maka aku telah memberikan sepotong bara api kepadanya. Nah, dalam artian, orang yang pintar menyampaikan argumen ini, tapi dalam keadaan salah, dan dia tahu dalam keadaan salah. Ya. Tapi dia menyampaikan argumen-argumen supaya hakim membolehkan apa yang dia inginkan. Padahal itu perkara yang haram. Mengambil hak orang lain. Ya. Maka dosanya lebih besar lagi. Seakan-akan dia diberikan bara api. Nah, kemudian dia mengambil bara api tersebut. Barakallahu fikum. Ini pun menunjukkan tentang bahwasanya orang yang mengambil hak orang lain ya, dengan cara yang batil ini adalah kezaliman. Nah, apalagi dia berusaha untuk melegalkan kezaliman yang dilakukannya. Dengan pernyataan hakim, maka ini lebih besar lagi dosanya. Ya. Lebih besar lagi dosanya. Nah, misalkan ada sebidang tanah milik si A tanah ini. Datang si B Dia mengaku-ngaku tanah itu adalah miliknya. Nah, ketika diadukan kepada hakim, si B ini pintar berbicara. Pintar menyampaikan argumen-argumen, alasan-alasan. Sedangkan si A ini, dia gak bisa berbicara. Susah untuk menyampaikan alasan-alasan, argumen-argumennya. Sehingga tentunya hakim, dia memutuskan sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia memutuskan misalkan, tanah ini milik si B. Padahal pada asalnya, dan sebenarnya milik si A. Maka ketika hakim memutuskan demikian, kalau seandainya si B ini tetap mengambil tanah si A, padahal bukan miliknya, seakan-akan dia telah mengambil bara api tersebut. Paham insya Allah maksudnya ya? Adapun seorang hakim, tatkala dia menghukumi suatu perkara sesuai dengan zahirnya, kalau benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah, dia mendapatkan 1 pahala. Dan tidak berdosa. Tidak berdosa hakim tersebut. Ketika dia hakim, dia memutuskan sesuai dengan zahir, sesuai dengan alasan-alasan, argumen-argumen yang dia dengar. Tatkala dia menghukumi salah tadi, dia memutuskan tanah ini milik si B, padahal sebenarnya milik si A. Maka hakim tidak berdosa. Hakim justru mendapatkan 1 pahala. Dikarenakan ijtihadnya, kesungguhannya dalam memutuskan suatu perkara. Dan kalau ternyata hakim itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Barakallahu fikum. Sebagai mazhab dan Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa'asawba falahu ajron. Apabila seorang hakim bersungguh-sungguh di dalam menentukan suatu hukum, kemudian benar apa yang dihukuminya, dia mendapatkan 2 pahala. Fa'in akhto'a falahu ajrun wahidun. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum, ternyata salah, dia mendapatkan 1 pahala. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.